Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita baca jika imam belum mengucapkan salam sedangkan kita sudah selesai membaca tahiyat akhir? Nah, jelaskan oleh para ulama bahwa ketika sholat itu tidak disyariatkan untuk diam. Upayakan untuk membaca ayat atau doa. Jadi misalnya imam belum selesai ya, dari berdiri misalnya, masih lama. Sementara kita sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, maka upayakan untuk membaca surat-surat yang lainnya. Ala kulli hal, diupayakan jangan sampai diam. Hal tersebut tidak disyariatkan. Ini yang difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Apalagi kalau nanti antum diam bisa melamun, ya kan? Pikirannya bisa kesana dan kemari. Kalau antum diam, manfaatkan untuk membaca ayat Al-Quran. Sebelum salam juga seperti itu. Baca doa-doa yang warid dari Nabi alaihi wasallam sampai imam salam. Diulang-ulang terus tidak mengapa. Kalau hafal beberapa doa, maka baca semuanya enggak apa-apa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau belum salam, tambah doa yang lain atau diulang terus. Ala kulli hal, diupayakan jangan sampai terdiam dalam pelaksanaan sholat tersebut. Antum nanti bisa melamun, pikirannya melayang ke sana dan kemari.